pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada beberapa sahabat di tengah perjalanan di padang pasir mau sholat gak menemukan air. Akhirnya sepakat tayamum dan sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, melanjutkan perjalanan, turun ke wadi, ke lembah, menemukan air. Nah ini mulai muncul khilafiyah, Pak. Ada yang mengatakan, saya harus wudu dan sholat lagi. Ini ada air. Tadi cuma tayamum belum sempurna. Yang lain mengatakan, enggak, sudah cukup dengan tayamum tadi. Kita sholat cuma diperintahkan 5 kali sehari. Kalau sholat lagi, lebih kamu tuh 6 kali sehari. Yang sholat sekali mengatakan, saya yang benar, kamu salah. Yang sholat 2 kali, saya yang benar, ada air ini, kamu cuma tayamum, enggak sempurna, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Kamu salah, saya benar. Kan banyak gitu sekarang, Pak. Hadi bid'ah, dulalah, finar. Setelah ke Madinah, lapor ke Rasulullah, apa Rasulullah? Yang sholat sekali fa'asob tas sunnah. Yang sholat sekali sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Cukup, gak harus menambah. Dan yang sholat 2 kali, fa'akul adru marrotan, kamu mendapatkan 2 pahala. Kullukum antum fisawab, semua kamu itu sama-sama benar. Fahim dong? Fahim dong? Ini sikapnya, Pak, hasil ijtihad ulama. Jadi, kalau perbuatan ijtihadiyah, monggolah kerjakan apa yang diyakini, tapi toleransi dengan yang lain, punya keyakinan lain. Monggo, jenengan sholat, apakah ya tangannya di dada, atau juga di hati, atau juga di perut, monggo. Ada beberapa riwayat-riwayat, Pak. Yang penting gak ngene, Pak. Mun sikot bingkeng toko pake kening tampeleng, Pak. Nuting asyhadu an la ilaha illallah. Apa gini, apa gini, apa gini, apa gini, gini, gini, gini. Ono sing ngene-ngene. Ngopo sing mengkangkang? Ngopo sing rapet? Hah? Ada sing mengkangkang. Ngopo sing rapet? Ya monggo. Ijtihadiyah itu. Oh ini yang persis Nabi. Kapan sampean ketemu Nabi? Oh sama-sama gak ketemu Nabi bilang persis Nabi. Itulah kebohongan publik menentukan sholat versi Nabi. Berarti yang enggak sama dengan ini bukan seperti Nabi. Kebohongan publik itu. Pasti hadis ini ada. Yang lain juga ada hadis yang model lain. Doa iftitah. Monggo pakai kabiron. Monggo Allah ba'id wa ba'ini ba'inahu. Monggo. Sama-sama ada hadisnya. Makanya kalau masalah ijtihadiyah, gak usah eker-ekeran. Gini apa nge? Biar tidak eker-ekeran, ngaji sing lengkap. Jangan cuma tahu satu pendapat, itu yang dipegang. Dianggap yang paling benar, yang lain itu salah. Semua ulama-ulama disalahkan. Apa itu ulama itu? Itu orang juga saya orang. Iya orang juga, tapi sampai itu orang-orangan. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, Pak. Dan faham. Lo jenengan umur 70 tahun kuliah masih muter gak mari-mari. Wala ana abidu ma batum wala antum ma abiduna ma abudu. Wala ana abidu ma batum wala antum ma abiduna ma abudu. Wala ana abidu ma batum. Gak mari-mari. Lakum dinukum wala dhalin. Loh lain, Pak. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Masya Allah. Adapun berbeda tadi itu bukan sebuah kesalahan. Makanya jenengan yang ikut pendapat ulama mazhab, monggo. Yang lain ikut pendapat yang lain, monggo. Bukan kita menilai mereka salah benarnya. Tapi kerjakan apa yang sampean yakini dan toleransi dengan yang lain yang punya keyakinan lain. Karena sekarang itu banyak kadang-kadang masjid jadi ribut, kekeran, mulai itu beda pendapat masalah khilafiyah. Gini apa enggak? Makanya inilah Pak, ijtihad itu diakui ijtihad ulama. Oh, ini kan cuma ijtihad ulama. Iya. Itu merupakan sumber hukum yang disahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang muttaqin alimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman ul halakul hal. Allahumma inna hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala saqaman illa syafaita wala mu'asan illa yassarta wala hajmin dunya wal akhirah laqad ta'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah min barakatil Fatihah.